Mitra bisnis, beberapa waktu lalu Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 50 basis point ke level 6,5%. Diketahui, langkah ini salah satunya untuk mengantisipasi inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, khususnya inflasi di bulan Juli ini. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda melihat langkah BI ini? Iya, 50% ya, 50 basis point atau 0,5 menjadi 6,5%. Sebelumnya 25 basis point, dari 5,75 menjadi 6 kan, dari 6 menjadi 6,5. Jadi dalam 2 bulan terakhir telah meningkatkan BI rate 75 basis point. Itu cara untuk mengantisipasi agar inflasi terkendali, karena apa? Dengan bunga yang dinaikkan kan orang cenderung akan mengurangi belanja, kan lebih banyak menabung ya. Kemudian suku bunga di Indonesia juga menjadi tetap atraktif, karena kan nih sudah dimakan sama inflasi, ya bunga harus dinaikkan supaya real interest rate-nya terjaga, sehingga dana-dana yang keluar bisa masuk kembali. Jadi tindakan BI yang cepat dan lugas menurut saya, tanpa bertele-tele, ya seperti pemerintah yang bertele-tele ini mengambil keputusan, itu turut membantu. Coba kalau BI tidak sigap seperti itu, barangkali keadaannya akan lebih parah. Lalu bagaimana Anda memprediksi BI rate selanjutnya nih Pak? Ya kalau inflasinya turun, BI rate akan diturunkan. Tapi BI rate masih kemungkinan akan naik, karena puncak inflasinya bulan Juli ini. Nah tapi kalau dianggap BI rate ini naik 50 basis point untuk mengantisipasi bulan Juli, maka BI rate tidak perlu naik lagi. Nanti kita lihat inflasinya. Jadi sepanjang inflasinya masih 7% bulan Juli ini, BI rate tidak akan dinaikkan. Tapi kalau di atas 7, ya BI rate akan naik lagi. Kalau inflasinya bulan Juli ini kan diumumkan nanti 1 Agustus, itu 8,5 misalnya, BI rate akan dinaikkan. Tapi kalau inflasinya sekedar 6-7%, BI rate itu tidak akan naik. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.